menyanyi, menghiburkan hatimu yang luka. Dengan ini suaraku yang sangat merdu, jangan dirasa mencari hiburan. Cumalah menyanyi bisa hilangkan hati yang duka. Suara baru yang terdengar di waktu larut malam. Malah menyanyi bisa hiburkan hati yang susah. Jangan dirasa jikalau mendapat susah mencari menyanyi bisa hilangkan hati yang duka. Suara baru yang terdengar di waktu larut malam. Cumalah menyanyi bisa hiburkan hati.